wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi anwa'i ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min huhuli syahwat ila jannatil qurbat. Allahumma alif baina qulubina ala ta'atik wa mahabbatik wa mahabbati rasulik amma ba'd. Asadah al-afadil, para pimpinan IAIN Pekalongan, Bapak Hasan Suhaidi selaku Kepala Jurusan Ilmu Hadis yang tadi bersama kita, segenap pengurus HMC Ilmu Hadis, dan juga khususnya panitia acara pada sore hari ini yang saya hormati dan saya banggakan, kawan-kawan semua mahasiswa IAIN Pekalongan dan juga yang lain yang hadir di majelis sore kali ini. Semoga majelis sore kita di Jumat yang mubarakah ini semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang baik kita melakukan majelis ini, semoga di hari yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk memperbanyak sholawat dengan mengadakan majelis ijazah sanad hadis yang sudah barang tentu nanti akan banyak nama Rasulullah akan kita sebut di sini, kita juga meniati untuk membaca sholawat di majelis ini. Alhamdulillah, yang pertama ingin saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan husnudzon meminta saya untuk berada di depan sini dan meminta saya nanti untuk berbagi sanad yang alhamdulillah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya peroleh. Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan jazakumullahu khairan katsira. Dan semoga apa yang dilakukan semua ini tidak lain dan tidak bukan niatnya untuk ihya, menghidupkan ulumil hadis, menghidupkan tradisi para as-salaf as-salih, utamanya para muhaddisun dalam masalah sanad. Dan sebelum nanti kita akan menyampaikan satu silsilah sanad, saya akan memberikan sekedar pengantar terlebih dahulu karena waktunya kan masih lama ya, sampai jam 5:30 kalau saya langsung membacakan sanad dan mengijazahkan satu hadis langsung selesai dan pulang. Saya akan berikan beberapa poin pengantar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita harus menyadari bahwa kita sekarang berada di tahun 1439 Hijriah. 1439 Hijriah. Dan kalau kita hitung dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat tahun 11 Hijriah, jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Ada 1427 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jarak yang panjang tersebut 1427 tahun itu alhamdulillah umat Islam ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Abu Ali Al-Jiyani mengatakan ada tiga kekhususan yang diberikan kepada umat Islam. Yang pertama adalah nasab. Tidak ada dalam tradisi bangsa lain yang mempunyai perhatian dengan masalah nasab sebagaimana umat Islam, khususnya yang berada di daerah Arab. Kalau kita kan mungkin nasab kita ketahuan itu sampai Mbah Buyut, tapi kalau orang-orang Arab itu bisa sampai zaman ya mbah-mbahnya yang sampai nomor 30, sampai nomor 25, 27 dan sampai ke sana. Dan itu merupakan satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Coba kalau umpama kita cari di bangsa-bangsa lain, kita tidak menemukan tradisi mengingat nasab, karena nasab ini fungsinya untuk menjalin silaturahim. Kemudian yang kedua adalah i'rab. I'rab itu harokat di akhir setiap kata, itu di dalam bahasa Arab merupakan suatu keistimewaan yang membedakan antara nanti fa'il, maf'ul dan lain sebagainya. Itu bisa diketahui dengan i'rab. Dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi, nasi makan saya, itu kan sama saja, tidak ada perubahan bunyi di bagian akhirnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, akal itu ar-ruzza, pakai za, berarti dia menjadi maf'ul. Itu keistimewaan yang kedua yang di bahasa-bahasa lain kita tidak bisa menemukan. Dan kemudian yang ketiga yang ada kaitannya dengan kita ini adalah masalah as-sanad. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan meskipun dalam dua tradisi Yahudi dan Nasrani itu ada sanad, tapi tidak ada sanad yang seperti sanadnya umat Islam yang mutasil sampai pembawa risalah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang ada di tradisi Yahudi, di tradisi Nasrani itu pasti ada posisi yang terputus, utamanya nanti ketika sudah mendekati dengan pembawa risalah, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi salam. Nah, dari keistimewaan inilah kemudian alhamdulillah yang asalnya Rasulullah itu di Makkah dan Madinah aktivitasnya 1427 tahun yang lalu, kemudian ada tradisi periwayatan dari mulai generasi sahabat sampai seterusnya, dan ketika meriwayatkan itu ada namanya kaidatut tathabbut, harus ada kehati-hatian dan juga memastikan apakah itu benar dari Rasulullah atau tidak. Singkatnya kemudian informasi mengenai Rasulullah itu sampai di panjang sini. Di tahun 1439. Nah, rentang waktu yang panjang ini dalam kajian hadis itu biasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama masa klasik, kemudian masa pertengahan dan masa modern kontemporer. Masa klasik itu biasa diistilahkan juga dengan asrur riwayah, masa periwayatan, di mana di masa tersebut para ulama meriwayatkan hadis dan selalunya menyebut sanad yang dia miliki yang menghubungkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa ini ditandai berakhirnya dengan wafatnya dua ulama besar, yang satu di Baghdad, yang satu di Andalus. Yang di Baghdad itu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Nanti yang di kajian hadis itu akan sering menemukan nama ini. Dan kemudian yang kedua yang di Andalus namanya Ibnu Abdil Bar. Andalus itu Spanyol ya. Yang satu di timur di Baghdad, yang satu di Andalus. Dan dua-duanya tokoh besar waktu itu, dan kebetulan meninggalnya tahunnya itu sama, tahun 463. Nah, ini menjadi tanda berakhirnya masa periwayatan sebagai tanda ya, meskipun bukan berarti kemudian setelah itu tidak ada orang yang meriwayatkan hadis secara khusus spesifik kemudian menyambung sampai Rasulullah, itu bukan seperti itu. Tapi masa itulah dianggap sebagai masa mutaqaddimin, masa asrul riwayah kajian hadis. Nah, pada masa itu kekhususan atau hal yang perlu diperhatikan, orang ketika belajar hadis itu selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada masa itu pengkaji hadis bukan terkumpul di Mekah dan Madinah, tapi sudah menyebar, ada di Yaman, ada di Mesir, ada di Bukhara, daerah timur, ada di Syam, di Baghdad, dan mereka itu saling kontak antara satu yang lain bukan dengan WA group ya, tapi saling mengunjungi waktu itu. Nah, perjalanan-perjalanan rihlah fi talabil hadis generasi asrul riwayah ini, buku yang menarik yang bisa kalian baca, yang nanti akan kalian merasakan bagaimana masa lalu yang dialami oleh para ulama hadis generasi awal. Di antara buku yang perlu kalian baca itu adalah tulisan Dr. Abdul Fattah Abu Hudah dengan judul Lamhat min Sabril Ulama fi Talabil Hadis. Kisah-kisah kesabaran para ulama dalam melakukan rihlah talabil hadis. Satu contoh saja, Imam Baqi Ibn Makhlad. Baqi Ibn Makhlad itu tinggal di Andalus, Spanyol. Spanyol itu kalau mau ke Afrika harus melewati laut, Gibraltar, kemudian melewati laut baru ke Maroko. Nah, Baqi Ibn Makhlad ini hidup pada masanya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal kita tahu semua hidupnya berada di Baghdad. Baqi Ibn Makhlad ini berkeinginan untuk mendapatkan sanad dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan di pusat peradaban Islam waktu itu, khususnya di Baghdad yang memang sangat terkenal. Dan itu dilakukan oleh beliau berjalan kaki dari Andalus menuju Baghdad dalam waktu hampir 2 tahun. Bisa kalian bayangkan itu? Dan pas kebetulan sampai di Baghdad terjadi Mihnatul Quran. Ini kajian ilmu kalam, kajian hadis, ada singgungan di sini ini masalah apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak. Dan Imam Ahmad waktu itu dimarjinalkan oleh penguasa yang sedang ada dan dilarang melakukan majelis tahdis, dilarang melakukan majelis kajian hadis ataupun meriwayatkan hadis. Bisa kalian bayangkan, Baqi Ibn Makhlad yang dari Andalus jalan kaki dari Andalus menuju Baghdad, sampai di Baghdad tidak bisa bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal untuk mengaji hadis itu. Nah, akhirnya Baqi Ibn Makhlad ini punya cara, wah kalau caranya seperti ini ya saya hanya dapat capek dan tidak mendapatkan ilmu. Memang dilarang kajian hadis waktu itu di Baghdad. Akhirnya dia mendatangi rumah Ahmad Ibn Hanbal dan minta izin. Maulana, mohon saya dikasih hadis dan caranya tidak perlu saya datang ke sini kemudian mengadakan majlis, tidak perlu juga jenengan berada di satu majlis saya mendatanginya, tapi izinkan saya datang ke sini setiap hari dengan berpura-pura seperti pengemis di hadapan pintu jenengan, dan kemudian jenengan membuka pintu, setelah itu riwayatkanlah satu hadis saja setiap kali saya datang ke sini. Dan itu kemudian dilakukan oleh Baqi Ibn Makhlad dan Imam Ahmad Ibn Hanbal sampai beberapa bulan, bahkan mungkin tahun. Dan akhirnya Mihnatul Quran ini selesai dan Imam Ahmad Ibn Hanbal diperbolehkan kembali dengan penguasa yang baru untuk membuka majelis di masjid. Dan waktu pertama yang diantara yang disampaikan itu adalah memanggil bagi ulum makhlat ini untuk ke depan dan kemudian mengenalkan siapa bagi ulum makhlat ini kepada yang hadir di sana. Dan yang hadir itu heran, sebab dalam keseharian yang diketahui bagi ulum makhlat ini adalah pengemis. Nah, kemudian akhirnya bagi ulum makhlat ini menjadi sosok ahli hadis yang setelah kembali ke Andalus mempunyai musnad dan mempunyai banyak kitab yang lainnya. Ini satu contoh di masa Asrul Riwayah. Dan waktu itu tidak ada alat rekam seperti ini. Tidak ada juga alat untuk menggandakan mesin cetak atau mesin fotokopi. Jadi kalaupun memang mau direkam, itu harus dengan mencatat dari lisan sang guru. Dan itu kemudian berlangsung sampai di masa pertengahan, pasca masa periwayatan, sampai pramodern. Pramodern itu mudahnya di abad 19.800-an sekian. Di abad pertengahan, di masa pertengahan ini, periwayatan hadis sudah tidak sesulit pada masa sebelumnya, karena kebanyakan periwayatan-periwayatan di masa pertengahan ini selalu merujuk kepada kitab-kitab yang dikumpulkan di masa periwayatan. Merujuk ke kitabnya Imam Bukhari, ke Mustadrak Hakim, ke Sunan Baihaqi, Syu'abul Imannya Imam Baihaqi, Mujamnya At-Tabrani dan lain sebagainya. Tapi model periwayatan bersanad selalu ditumbuhkan oleh para muhaddisun, dan kemudian sanad itu menyambung kepada kitab tertentu, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa pertengahan itu juga belum ada alat rekam, belum ada mesin cetak, belum ada mesin fotokopi. Semuanya masih dengan ditulis tangan atau dihafalkan. Dan kalau umpama sudah mendapatkan dari guru, ada kawannya mau meminta, ya menyalin ulang. Tidak kemudian dipinjam tulisannya, kemudian difotokopi di kusbang, itu tidak bisa. Emang ditulis ulang. Setelah ditulis ulang seperti itu biasanya dipelajari dulu, kemudian baru disetorkan kepada gurunya yang asli itu, mau dibacakan oleh si muridnya atau oleh gurunya baru mendapatkan ijazah. Ya, sebagaimana kasusnya Imam Asy-Syafi'i ketika mendatangi Imam Malik, datang ke Imam Malik itu sudah hafal muwatta, kan? Datang ke Imam Malik itu sudah hafal muwatta sehingga tidak membawa catatan, tidak membawa kitab, dan tidak mencatat, hanya mendengarkan periwayatan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, menyimak apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Ini di masa pertengahan. Dan kemudian pada periode modern kontemporer, setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman, nah ini mulai tradisi periwayatan itu mulai rada berkurang. Dengan anggapan, dengan asumsi bahwa, nah ngapain dengan model yang sangat tradisional seperti itu? Wong semuanya sudah jelas ada di kitab dan penggandaannya sudah sangat bisa dipastikan sama dengan aslinya. Nah, tapi bagaimanapun juga pada masa 1800 kesini ini masih banyak juga para ulama-ulama yang konsen dalam tradisi periwayatan hadis ini di berbagai macam negara, utamanya di negara-negara Timur Tengah, di Maroko, di Mesir, Syam, Yaman, Baghdad, nah semuanya ada tokoh-tokohnya yang kemudian ada istilah mader. Nah, mader itu kalau istilah orientalistis macam kamenling, tokoh-tokoh penting yang di situ itu memburu sanad generasi-generasi sebelumnya dan kemudian mereka disebut dengan musnid. Nah, itu gambaran umumnya, dan dari tradisi mereka itulah kemudian kita bisa mendapatkan jalur sanad yang melalui mereka kemudian menembus ke generasi pertengahan sampai ke generasi periwayatan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, di dalam periwayatan bersanad seperti ini, biasanya yang sering ditekankan di dalam majelis-majelis itu yang pertama adalah apa motivasi dan tujuannya. Satu hal yang perlu bagi kita untuk memahaminya dan kita tanamkan dalam diri kita, yang pertama itu adalah kita memang jauh dari para tokoh, para alim, para musnid yang konsen dan bersungguh-sungguh dalam membidangi masalah ini. Dan kita melakukan kegiatan seperti ini tidak lain adalah tasabbuh terhadap mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita mengharapkan seperti itu. Itu yang pertama, kita punya keinginan nuhibbus sholihina walasna minhum. Uhibbus sholihina walastu minhum wa arju an anala bihim syafa'ah, sebagaimana ucapan Imam Asy-Syafi'i. Saya bukan orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu juga. Saya ini bukan orang soleh, tapi saya mencintai orang-orang soleh. Saya mengharapkan semoga besok di akhirat itu dengan bersama-sama mereka itu bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama yang saya juga menyadari seperti itu. Saya itu, ya tadi saya bilang hanya husnudzon kalian saja, hanya husnudzon sebagian panitia. Saya diminta untuk mengijazahkan. Saya bukan ahlul ijazah. Ahlul istijazah saja sebenarnya belum sampai di sana. Ahlul istijazah itu gimana maksudnya? Ahli untuk meminta ijazah dari seorang syekh. Layak untuk mendapatkan ijazah saja itu sebenarnya kalau kita melihat di dalam buku-buku As-Sabat wal Ma'ajim dan juga dalam kitab-kitab ulumul hadis itu ada syarat-syaratnya. Itu sebenarnya belum nyampe. Kalau akilnya ya berakal sudah, tapi nanti ada syarat-syarat tertentu yang kelihatannya malu gitu. Apa untuk mendapatkan sanad seperti ini. Apalagi ijazah, mengijazahkan. Kalau syarat mengijazahkan itu, kalau kita baca dalam kitab-kitab ulumul hadis, umpamanya di Tadribur Rawi karangan Imam Asyuyuti, pasti yang pertama yang disebut ada syarat umur. Yang pertama disebut itu 50 tahun. Saya sudah 50 tahun. Belum ada. Nah, kemudian setelah itu ada yang mengkorting. Ada yang berpendapat, enggak ah, masa sampai 50 tahun. 40 tahun. Saya ini sudah ada 40 tahun belum? Kalau saya tadi disebutkan 12 Rajab 1399. Sekarang ini tahun 1439, itu sudah ada 40 tahun belum? Saat 40 tahunnya itu kurang 35 hari saya. Di bulan Rajab nanti tanggal 12 saya baru 40 tahun. Jadi entah apa ini kan ya. Tapi alhamdulillah kemudian ada pendapat yang nomor 3. Pendapat yang nomor 3, ya enggak perlu 40 tahun lah. Nanti kalau umurnya ya nyampe 40 tahun, tahu-tahu umur 40 tahun kurang 1 hari sudah meninggal, terus gimana? Dari dalam Tadribur Rawi nanti kita bisa dibaca itu ada syarat boleh di bawah 40 tahun. Tapi bagaimanapun juga ada perasaan dalam diri saya khususnya seperti tadi itu, ya belum sampai tahap seperti itu. Apalagi disebut sebagai musnid sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasan Suhaid, itu jauh sekali. Kitab Sabat itu berapa yang dimiliki, belum ada. Sehingga majelis seperti ini kita niati bersama-sama tasyabbuh bisholihin, mahabbah bisholihin. Dan yang kedua adalah ihya'u as-sunnah an-nabawiyah, ihya'u ulumi sunnah an-nabawiyah, menghidupkan ilmu sunnah nabawiyah. Dan dengan cara seperti ini kita akan mengenalkan bagaimana hamul wal ada itu. Dalam mata kuliah atau pelajaran ulumul hadis pasti kita sering menemukan istilah at-tahammul wal ada, dan seperti inilah, ini untuk memberi contoh gitu, untuk mendekatkan bagi kita bagaimana at-tahammul, at-tahammul itu dari pihak kalian, al-ada itu dari pihak saya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, dalam satu kisah yang juga disebutkan di banyak kitab ulumul hadis, di Naisabur pernah ada percakapan dua tokoh ulama hadis di abad ketiga. Yang satu namanya Abu Amr ibnu Najid, yang satu namanya Abu Ja'far ibnu Hamdan. Abu Amr ibnu Najid, yang satu Abu Ja'far ibnu Hamdan. Dua-duanya ini kawan dalam mencari ilmu, dan juga kawan dalam ta'amuk mendalami ilmu hadis. Nah, Abu Amr ibnu Najid ini ketika mau belajar hadis, mau mencari sanad hadis, itu bertanya kepada kawannya Abu Ja'far ibnu Hamdan, ayu niyatin aktubul hadis, niat apa yang sebenarnya yang bagus untuk saya ini ketika saya itu mencari hadis, mencari sanad hadis, kemudian menulisnya dalam buku-buku saya ini. Wong kitab-kitab hadis itu juga sudah banyak. Nah, ngapain saya kok mencari ke sana, mencari ke sini, mencari sanad-sanad hadis itu, yang terbaik untuk saya yang saya niati itu apa? Kemudian kawannya yang namanya Abu Ja'far ibnu Hamdan ini menjawab, jawabannya kita perhatikan, kawan itu sangat hormat sekali dengan kawannya. Jawabannya dengan bentuk pertanyaan, alastum tarawna, domir mukhatabnya itu domir jamak. Dengan kawan pakai alastum tarawna, tidak alasta taro, tapi alastum tarawna. Tidakkah engkau mengetahui, hai Abu Amr, anna inda zikris sholihina tanzilur rahmah, bahwa sesungguhnya ketika nama-nama orang soleh itu disebut, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu diturunkan. Kemudian Abu Amr menjawab, na'am, iya saya tahu itu. Kemudian Abu Ja'far menambahkan lagi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sus sholihin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tuan dari orang-orang yang saleh. Jadi di dalam sanad itu orang-orang yang saleh. Dan yang paling ujung nanti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utama-utamanya orang saleh. Dan ketika sanad itu diucapkan tanzilur rahmah. Nah, sehingga salah satu motivasi yang perlu ditekankan, selain yang pertama tadi mahabbah, tasyabbuh ya, kemudian yang kedua ihya ulumil hadis, menghidupkan tradisi yang sudah berkembang lama di kalangan umat Islam, dan yang ketiga ini adalah dengan menyebut nama-nama yang soleh di sanad ini, kita mengharapkan turunnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya. Nah, ini hal kedua yang ingin saya sampaikan. Ini sudah jam berapa mas? 6.55. Ya, kemudian yang ketiga saya kira langsung saja ke hadis yang akan kita bacakan, dan kemudian akan kita bacakan juga sanad yang saya miliki. Hadis yang akan kita baca di sini biasa disebut oleh para ulama dengan hadithur rahmah al-musalsal bil awaliyah. Hadithur rahmah al-musalsal bil awaliyah. hadis tentang ar-rahmah, tentang kasih sayang, yang di sana ada musalsal bil awaliyah. Saya terangkan dulu yang musalsal bil awaliyahnya dulu. Di musalsal bil awaliyah itu maksudnya apa? Di dalam tradisi ulama hadis ada, ya bukan dari mulai sahabat, bukan memang, tapi nanti setelah, kalau dalam sanad ini ketika masanya Sufyan ibnu Uyainah itu memulai mentradisikan ketika ada seorang thalibul hadis mendatangi seorang guru, hadis yang pertama akan disampaikan itu adalah hadis rahmah. Setiap ada murid yang pertama mau mengaji, itu hadis yang pertama disampaikan itu adalah hadithur rahmah. Itu yang dimaksud musalsal bil awaliyah. Jadi kalau umpama yang di sini ini sudah ada yang pernah, dulu saya di sini waktu ngajar Mukhtasar Ibn Abi Jamrah sempat menyampaikan ini, kalau sudah pernah ada berarti akan menjadi musalsal bil awaliyah al-idhofiyah. Kalau yang pertama kali mendapatkan ya berarti al-musalsal bil awaliyah al-hakikiyah. Musalsal bil awaliyah senyatanya, kalau yang kedua kali idhofiyah itu tambahan. Ya enggak apa-apa seperti itu. Kadang seorang murid itu mendapatkan musalsal bil awaliyah ini sampai berulang-ulang dari guru yang sama. Itu yang dimaksud musalsal bil awaliyah. Dan di dalam sanad ini nanti dimulainya dari Sufyan bin Uyainah memang ke muridnya sampai kemudian ke zaman kita ini semuanya modelnya seperti itu. Nah, hadis musalsal bil awaliyah isinya ini adalah masalah ar-rahmah yang bunyinya an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya ulangi ya, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang mengasihi dan menyayangi, yarhamuhumur rahman, itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, kasihi dan sayangilah orang-orang atau makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala penguasa langit. Nah, ini isi dari hadis ar-rahmah, sehingga kita bisa mengambil satu pelajaran penting berkaitan dengan masalah ini, bahwa orang yang belajar hadis itu harus mempunyai rasa rahmah terhadap siapapun. Ketika datang ke seorang guru, pertama kali yang disampaikan itu hadis ini. Orang belajar hadis harus mempunyai jiwa rahmah. Matanya itu ainur rahmah. Melihat orang lain itu harus penuh kasih sayang. Tidak dengan ainul adawah. Lawan dari rahmah itu adawah, musuh. Pandangan yang memusuhi, pandangan yang penuh dendam, pandangan yang penuh benci. Tapi kalau ahlul hadis dari awal diberi pesan oleh gurunya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diminta untuk saling mengasihi, saling menyayangi dengan sesama, bukan hanya sesama manusia. Kalau kita dalam lihat dalam syarahnya, meskipun dalam hadisnya disebutnya man fil ardi, tapi kalau kita lihat dalam syarahnya itu semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, orang soleh yang tidak soleh, itu juga harus diberi rasa rahmah. Rasa rahmah itu gimana sih? Dimulai awalnya itu husnudzon, yang kedua didoakan yang baik, kemudian yang ketiga mengharapkan kebaikan itu diperoleh oleh orang tersebut. Bukan hanya mengharapkan, tapi kemudian mengusahakan supaya orang itu dekat kepada kebaikan, atau suatu kebaikan itu didekatkan kepada orang tersebut. Dan tidak hanya sebatas itu, tidak ingin orang tersebut mendapatkan kesusahan, tidak ingin orang tersebut mendapatkan kesulitan, dan kesulitan dijauhkan dari orang tersebut. Nah, itu mengasihi, menyayangi orang lain itu seperti itu. Dan ini hadis yang luar biasa, yang kemudian dalam tradisi ahli hadis menjadi tradisi musalsal bil awaliyah, yang filosofinya kayak gitu itu, supaya thalibul ilm, supaya thalibul hadis itu punya rasa kasih sayang. Dan kalau kita flashback pada masa jahiliyah, kata ar-rahmah, kata ar-rahman, kata kasih sayang itu sangat jauh dari kehidupan masyarakat. Kita ambil satu contoh saja, di surat Al-Furqan itu ada ayat yang bunyinya wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman. Ketika orang-orang jahiliyah Arab pra-Islam itu diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, Allah yang punya sifat Ar-Rahman. Itu mereka menjawabnya gimana? Wa mar-Rahman, Ar-Rahman itu apa? Jadi mereka enggak punya konsep ketuhanan yang punya sifat Ar-Rahman itu, enggak ada. Nah, oleh sebab itu kasih sayang, perdamaian itu merupakan hal yang baru yang oleh Islam itu diperkenalkan di dunia Arab waktu itu, masa jahiliyah, yang memang suka perang, suka bermusuhan. Ya, di antara menanamkannya itu adalah dengan bacaan Al-Qur'annya itu ada bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat Allah itu diberi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga ketika dalam kehidupan keseharian terfikirkan Tuhan itu, Tuhan itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Selain itu juga menginternalisasikannya melalui salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini zaman sebelum Islam belum ada. Paling hanya apa namanya isyarat tangan dan seterusnya. Tapi salam kalau di bahasa Jawa kan luar biasa. Coba nanti ketemu kawan, jangan dulu di bahasa Arab kan, tapi bahasa Jawa dulu. Mas, semoga muga-muga awakmu selamat ya. Selamat itu apa? Tidak celaka, tidak jatuh, tidak tertimpa musibah. Lan muga-muga awakmu diwehi anugerah Allah Subhanahu wa taala, goleki ilmu gampang, sinaune gampang, manfaat. Itu kan rahmahnya. Kemudian yang ketiga, dan setelah kamu mendapatkan anugerah rahmatnya Allah itu untuk berkah. Itu luar biasa, makna dari salam itu makna yang sangat luar biasa, yang itu bagi orang Arab zaman dahulu, bahkan orang Yahudi di Madinah, itu suatu yang belum landing di tengah masyarakat. Nah, kemudian di tradisi para muhaddisun ahli hadis mentradisikan ini tadi, ketika ketemu pertama kali dengan muridnya disampaikan hadis ar-rahmah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Termasuk ketika Syekh Sahal Mahfud datang ke Mekah pertama kalinya, turun dari kapal, disambut oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu kemudian disalami, diajak berdua, kemudian langsung disampaikan hadis Ar-Rahimuna Yarhamu Rahman Yarhamu Manfil Ardi Yarhamukum Manfis Sama. Seperti itu memang tradisi. Semoga apa yang nanti kita lakukan ini benar-benar membekas pada diri kita. Hadis ini bukan hanya kita mendapatkan jalur sanadnya, jadi bukan untuk bangga-banggaan ya, tapi kita mencoba meresapi betul apa yang ada dalam hadis tersebut, yaitu masalah nilai kasih sayang, nilai rahmah antar sesama makhluk yang itu dipesankan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan ada sanadnya sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu untuk pengantarnya, dan kemudian saya akan membacakan sanadnya. Sanad yang saya peroleh ini jumlah dari guru sampai ke sahabat Abdullah ibn Amr 24. Ada 24 nama yang nanti siap dibaca semua, enggak apa-apa ya. Tadi kita kan sudah mengatakan dzikrus sholihin itu rahmat insyaallah turun kan gitu. Di hari Jumat lagi. Ada 24. Kemudian nanti kalau sudah sampai di kalian menjadi 25. Tapi sebenarnya kalian bisa mengungguli saya kalau kalian bisa menemukan sanad Ali yang sezaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani, dan itu masih banyak. Umpamanya kalau kalian mendapatkan sanad, bisa mendapatkan sanad dari Syekh Nuruddin Aitar di Syam, nah itu bisa dua orang terlewati. Saya sangat menyesal sekali dulu sewaktu di Malaysia ketemu Syekh Nuruddin Iter, tidak sempat mendapatkan itu. Dan yang saya dapatkan ini dari Syekh Khalid Ibnu Marghub Muhammad Amin. Beliau asalnya dari India, domisilinya di Madinah. Dan kemudian atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, saya bertemu beliau sewaktu di Malaysia dan mendapatkan Musalsal Bil Awaliyah ini. Nah inilah yang nanti yang akan saya bacakan, kemudian nanti akan insya Allah saya ijazahkan kepada kalian. Saya tidak hafal 25 itu, 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana fi haditsir rahmah al-musalsal bil awaliyah ani Syekh Khalid bin Marghub ibni Muhammad Amin wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Jadi nanti ketika meriwayatkan akan ada kata-kata wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini artinya kan saya meriwayatkan hadis Ar-Rahmah dari Syekh Khalid bin Marghub bin Muhammad Amin, dan itu adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari beliau. Qala haddatsani Asy-Syaikh Muhammad Yasin ibnu Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Syekh Khalid mengatakan telah meriwayatkan kepadaku Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, dan itu adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari Syekh Muhammad Yasin. Qala haddatsani Abdul Qadir bin Taufik Shalabi At-Tarabulsi Al-Madani. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani Muhammad Abu Nasr Al-Khatib Ad-Dimashqi. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani Ibrahim Al-Bajuri. Nama ini sudah terkenal di kalangan kita, Ibrahim Al-Bajuri. Kitabnya apa? Hasyiah Bajuri. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani Muhammad al-Amir al-Kabir. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani Asy-Syihab Ahmad al-Jauhari. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani Abdullah ibn Salim al-Basri. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani Asy-Syams Muhammad ibn Alauddin al-Babili. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani Asy-Syihab Ahmad ibn Muhammad Asy-Syalabi. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Al-Jamal Yusuf bin Zakaria. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala amba'an Al-Burhan Ibrahim ibn Ali Al-Qalqashandi. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Abu Al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar Al-Wasiti. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Amba'ana Al-Khatib Sadruddin Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ibrahim Al-Maidumi. Qala wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Amba'ana Najib Abul Faraj Abdul Latif ibnu Abdul Munaim Al-Harrani. Qala wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Amba'ana Abu Sa'id Ismail ibnu Abi Shalih Al-Mu'adzin An-Naisaburi. Qala wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Haddathana walidi Al-Hafidh Abu Shalih Ahmad ibnu Abdul Malik Al-Mu'adzin An-Naisaburi. Qala wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Haddathani Abu Tahir Muhammad ibnu Muhammad ibnu Mahmish Az-Ziyadi. Qala wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Amba'ana Abu Hamid Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Bilal al-Bazzaz. Qala wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Haddathana Abdurrahman ibnu Bashar ibnu al-Hakam al-Abdi an-Naisaburi. Qala wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Haddathani Sufyan ibn Uyainah. Qala wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Jalur sanad yang musalsal bil awaliyah hanya sampai sini. Jadi murid dari Sufyan ibn Uyainah, ini sanad ke nomor 21, yang namanya Abdurrahman bin Bashar bin Al-Hakam Al-Abdi An-Naisaburi, itu mendapatkan dari Sufyan bin Uyainah, dan itulah hadis yang pertama diperolehnya dari Sufyan ibn Uyainah. Tapi kemudian dari Sufyan ibn Uyainah sampai Rasulullah tidak seperti itu. An Amr ibn Dinar An Abi Qabus Maula Abdillah ibn Amr ibn al-As An Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum jami'an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini di dalam kitab-kitab hadis bisa kita temukan di Sunan Abi Dawud, di At-Tirmidzi, di Hakim Mustadraknya, di Al-Baihaqi Syu'abul Iman, di Musnad Ahmad, Musnad Al-Humaidi. Imam Bukhari juga meriwayatkannya, tapi tidak di Sahih Bukhari, tapi di Al-Adab Al-Mufrad dan di Al-Kuna. Sudah saya bacakan, kemudian ajastukum hadzal hadis wa hadzihi riwayah. Kalian ucapkan qabil tu. Saya ulangi ya, ajastukum hadzal hadis wa hadzihi riwayah. Dan dalam tradisi pengijazahan seperti ini selalu ada syarat dan wasiat yang disampaikan. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, bisyurutil mu'tabarati inda ahlil hadisi wal akhar. Saya mengijazahkan ini dengan syarat kalian juga mengikuti kaedah-kaedah ahlul hadis wal akhar dalam masalah ketelitian dalam meriwayatkannya nanti. Ma'al wasiyati bisorfil inayati ila tahqiqi qawaidil ulum. Dengan terus berupaya bersungguh-sungguh mendalami kaedah-kaedah ilmu yang menunjang hadis, dari ilmu nahwu, sorof untuk memahami hadisnya, balaghah, sampai kemudian juga ulumul hadisnya, dirasatul asanid dan lain sebagainya. Wattadqiq fi qawaidis syin'ah al-hadisiyah ala tariqatin nuqat wal a'immati min ahlil fan. Ini kaitannya juga harus memperdalami lebih lanjut kaedah-kaedah dalam periwayatan hadis. Kama usikum bitaqwallahi ta'ala fis sirri wal 'alan. Saya juga mewasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah-tengah orang ramai. Wa antajtanibul fitana ma dhahara minha wa ma batan. Saya juga mewasiatkan supaya kalian semua menjauhi fitnah, menjauhi hal-hal yang menyebabkan timbulnya fitnah, baik itu yang jelas-jelas menimbulkan fitnah atau hal-hal yang masih terduga akan menimbulkan fitnah. Wa antad'uli wali walidayya wali masyayihi walil muslimin. Dan juga saya meminta kalian untuk mendoakan saya, kedua orang tua saya, guru-guru saya, dan juga orang Islam seluruhnya. Nah, ini yang saya sampaikan, ijazah ini, dan kalian sudah terima. Jadi kalian sudah bisa memasukkan riwayat ini dalam buku kalian sebagai satu jalur sanad hadis yang kalian miliki hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, niat awal kita melakukan ini tasyabbuh dan hubbus sholihin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ihya ulumi sunnah juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang ketiga, bahwa dengan menyebut nama-nama as-solihin tadi ini juga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya juga selalu diingatkan, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang mengotori jalur sanad ini. Ya, makanya tadi di bagian akhir itu selalu ada wasiat seperti itu. Jadi, kita berupaya, meskipun seperti tadi yang saya katakan, kita lastu minas sholihin gitu ya. Tapi kita berupaya memantaskan diri berada di jejeran jalur sanad yang ada. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ini hanya menjadi bangga-banggaan. Imam Hammad bin Zaid itu pernah mengatakan seperti ini, astaghfirullah, inna li zikril asanidi fil qalbi khuyala. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ketika menyebut jalur sanad nama-nama orang hebat itu yang nyampe kepada saya, itu di hati kadang muncul kesombongan. Nah, ini hal yang juga harus dihindari dalam masalah seperti ini. Kalau tidak, itu akan menjadi hijab, kita tidak akan bisa tadi yang kita harapkan mendapatkan nur matanya tadi. Itu yang kita harapkan adalah rahmah yang ada di hadis rahmah itu menjiwai kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Dan alangkah baiknya kalau kita akhiri dengan membaca Fatihah ya. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni kullihi zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa ahbabina wa ikhwanina wa masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna allaha yunawiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal mauti ala dinil islami wal iman ila mihnatin wal amtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna wa tub 'alaina, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya Mustafa.